Lihatlah semesta keindahan alam dunia, menyejuk bayu merayu membelai sayu berdesir. Terbentanglah swardi hijau di balik awan nan putih. Lihatlah unggas nan bebas terbang gembira di alam ria, menikmati surya kemilau cahaya membuai padi.